pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Saudarlun, berita pagi edisi hari ini Jumat 12 Januari 2018 dibacakan Ardian Syah. Kasus pembantaian satu keluarga di Gampung Mulia bermotif sakit hati. Terpidana korupsi ditangkap di Bogor setelah 7 tahun buron. Pusat alokasikan 800 miliar rupiah untuk perbaikan 2.102 km jalan nasional di Aceh. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Lok Sumawe, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, kasus pembantaian Asun dan keluarganya di Gampung Mulia, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh, ternyata bermotif sakit hati. Hal itu terungkap usai Satuan Reskrim Polresta Banda Aceh bekerja sama dengan tim Jatan Ras Polda Sumatera Utara berhasil menangkap pelaku Ridwan, 22 tahun, di Bandara Kuala Namu, Sumatera Utara, Rabu kemarin. Diberitakan sebelumnya, masyarakat digegerkan oleh penemuan tiga mayat dalam ruko di Gampung Mulia Senin malam lalu. Korbannya adalah Jisun alias Asun, 48 tahun, bersama istrinya Minarti, 39 tahun, dan seorang putra mereka, Kalitos Eng, 8 tahun. Ternyata korban sekeluarga dihabisi oleh Ridwan, 22 tahun, warga dusun Kulambede, Desa Payasemantuk, Kecamatan Krungsabe, Aceh Jaya. Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Polisi Misbahul Munawar, mengatakan, pasca pembunuhan itu, Ridwan langsung kabur menggunakan sepeda motor milik korban. Ridwan diciduk di Bandara Internasional Kuala Namu, Sumatera Utara, Rabu kemarin. Akhirnya terungkap motif pembantaian Asun dan keluarganya yang berlangsung pada Jumat sore 5 Januari 2018. Pelaku ternyata sakit hati kepada korban karena sering dimarahi dan dicaci maki. Menurut Misbahul, dalam pembunuhan tersebut hanya melibatkan Ridwan, pelaku tunggal yang tak lain adalah sopir mobil box di usaha milik korban Asun. Sementara rekan tersangka atas nama Safrizal, 43 tahun, warga desa Seskambling B, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara, yang ikut diamankan dan dibawa ke Polresta Banda Aceh hanya untuk dimintai keterangannya terkait kasus tersebut. Sudarlun, setelah buron selama 7 tahun, akhirnya penyidik Kejaksaan Negeri Banda Aceh berhasil menangkap Arista Nugraha, terpidana korupsi kasus proyek pembangunan tanggul air asin Krungdoi Gampung Pandi Banda Aceh tahun 2005. Kasus tersebut merugikan keuangan negara 1,6 miliar rupiah dari pagu 4,8 miliar rupiah. Terpidana Arista ditangkap di kawasan Bogor, Jawa Barat Kamis kemarin pukul 02.35 waktu Indonesia Barat dan pukul 15.00 waktu Indonesia Barat rombongan tiba di Banda Aceh. Penangkapan terpidana Arista dipimpin Kasih Pidana Khusus Kejari Banda Aceh Muhammad Zulfan SH bersama aparat kepolisian dari Polres dan Kejari Kabupaten Bogor. Kepala Kejari Banda Aceh Erwin Desman SH MH mengatakan penangkapan dilakukan berdasarkan putusan Mahkamah Agung 27 April 2011. Terpidana Arista diponis selama 1 tahun penjara, denda 50 juta rupiah dan subsidi 3 bulan kurungan. Sejak putusan dikeluarkan, Kejari terus memonitor keberadaan terpidana. Erwin mengatakan dalam kasus korupsi itu terpidana Arista selaku konsultan pada Pirama Karya. Selain Arista, dalam kasus proyek pembangunan tanggul laut Krungdoi sepanjang 2.600 meter itu juga melibatkan 2 terpidana lain. Meski sempat buron, tetapi semua terpidana telah ditangkap dan sedang menjalani masa hukuman. Sudarlun, untuk pemeliharaan dan perbaikan jembatan dan jalan nasional sepanjang 2.102 km yang terdapat di Aceh, pemerintah pusat pada tahun anggaran 2018 ini mengalokasikan dana 800 miliar rupiah. Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional 1 Banda Aceh, Insinyur Fatur Rahman, mengatakan dalam tahun 2018 tidak ada pembangunan jalan baru, semuanya pemeliharaan, peningkatan serta perbaikan jembatan dan jalan. Sampai minggu kedua bulan ini sudah ada 56 paket proyek pemeliharaan, peningkatan dan perbaikan jembatan serta jalan nasional yang sudah selesai lelang dan bulan ini akan dilakukan penandatanganan kontrak. Proyek jalan dan jembatan yang akan dikerjakan tahun ini diantaranya lintas Aceh Tamiang batas Sumatera Utara dengan dana sekitar 50 miliar rupiah, lintas Takengon Pamu dengan dana 30 miliar rupiah, kemudian pemeliharaan perbaikan badan jalan nasional yang rusak pada ruas Biren Takengon dengan dana 50 miliar rupiah. Selain itu juga di lintasan Takengon Gayo Luwes. Perbaikan jembatan dan jalan juga dilakukan untuk wilayah pantai barat selatan Aceh tembus ke tengah, mulai dari Banda Aceh, Aceh Besar sampai batas Aceh Jaya sepanjang 150 km. Untuk pelaksanaan proyeknya telah dialokasikan anggaran 100 miliar rupiah. Selanjutnya ruas jalan dari Betung Nagan Raya ke Takengon Aceh Tengah. Diharapkan semua proyek itu dapat terrealisasi. Sudarlun, sebanyak 100 kepala keluarga atau 400 jiwa lebih masyarakat yang menetap di kawasan Gunung Kong, Kecamatan Garu Makmur, Kabupaten Nagan Raya, sejak 2015 hingga kini masih terisolir. Kondisi ini terjadi sejak jembatan Rangka Baja yang menghubungkan wilayah itu ambruk ke sungai karena diterjang banjir. Teku Muksin, Camat Darul Makmur Nagan Raya mengatakan warga Gunung Kong sudah menggunakan rakit penyeberangan sejak 2015 lalu. Ia berharap segera ada penanganan lanjutan jembatan Rangka Baja menghubungkan wilayah itu. Muksin menjelaskan dampak lain yang dialami masyarakat yang menetap di kawasan itu yakni sebagian besar hasil panen kebun kelapa sawit maupun kebun lainnya juga bisa dipanen lantaran jembatan yang masih rusak dan putus akibat diterjang banjir. Selain itu, anak usia sekolah juga terpaksa menggunakan rakit penyeberangan menuju sekolah mereka. Camat Teku Muksin berharap persoalan ini dapat menjadi perhatian pemerintah untuk menanganinya segera. Keberadaan jembatan Rangka Baja dibutuhkan masyarakat untuk memudahkan aktivitas, berbagai aktivitas. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, jembatan Krung Tingkem Kecamatan Kuta Blang Biren yang masih masuk fase finishing pada Kamis kemarin dibuka sementara untuk berbagai jenis kendaraan dari kedua arah. Hal ini dilakukan karena adanya pengaspalan jalan alternatif ruas sebelah utara dan selatan jembatan mengalami kerusakan parah. Amatan di lapangan berbagai jenis kendaraan mulai melintas jembatan tersebut mulai dari sepeda motor, truk tronton maupun bus berbadan lebar. Walau demikian, lalu lalang kendaraan tidak mengganggu sejumlah pekerja yang menyelesaikan pekerjaan ringan seperti pembersihan dan pengecatan bagian bawah jembatan. Pelaksana lapangan PT Reskarya Rusli ST mengatakan pembukaan jembatan untuk umum karena ada pengerjaan pengaspalan di ruas jalan alternatif sekaligus mencegah kemacetan. Saat ini pekerjaan jembatan yang belum selesai yaitu pengaspalan lapis kedua. Kemungkinan akan dilakukan sistem buka tutup saat pengaspalan tersebut. Sudarlun, tim Satreskrim Polres Lok Sumawe berhasil mengamankan dua pemuda atas dugaan telah melakukan pencurian berantai. Pengakuan awal kedua tersangka, mereka telah melakukan pencurian sebanyak 18 kali, baik itu di rumah warga, toko ataupun pencurian sepeda motor. Lokasi pencurian semuanya di seputaran Muara 2, Lok Sumawe. Kedua tersangka yang ditangkap adalah RA 26 tahun dan YA 25 tahun, merupakan warga Cunda, Kecamatan Muara 2, Lok Sumawe. Bersama tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti diantaranya satu unit sepeda motor, satu unit televisi, laptop, modem, tabung gas 3 kg, dan barang bukti lain. Kasat Reskrim Polres Lok Sumawe AKP Budi Nasuha mengatakan pada akhir 2017 hingga awal Januari 2018, pihaknya mendapatkan 4 laporan pencurian di kawasan Muara 2. Berdasarkan laporan ini, polisi mulai melakukan pengembangan sehingga mengarah kepada kedua tersangka. Hasilnya Rabu kemarin polisi menangkap RA di kawasan terminal bus Cunda Lok Sumawe. Sekitar 15 menit kemudian polisi menangkap YA di kawasan X Cunda Plaza. Polisi turut menyita sejumlah barang bukti dari kedua tersangka. Sudarlun, Hasril bin Hasanuddin, 19 tahun, ex pelajar asal Gampung Aji Pagar Air, Kecamatan Ingin Jaya Aceh Besar, harus berurusan dengan pihak berwajib. Pemuda ini dengan sengaja mencolek bagian tubuh sensitif mahasiswi asal Benar Meriah, IW, 24 tahun, saat sedang mengendarai sepeda motor di jalan LLAJR Gampung Prada, Banda Aceh, Rabu kemarin pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Kapolsek Syahkuala AKP Ashari Hendrik mengatakan gadis IW yang saat itu dibonceng oleh temannya HK, 23 tahun, sedang dalam perjalanan pulang ke rumah. Tiba-tiba pelaku yang mengendarai sepeda motor Supra BL6208LQ datang menyerempet ke sepeda motor korban, mencolek bagian dada Iwi dan langsung kabur. Mendapat perlakuan tidak senonoh, Iwi terkejut dan segera bersama temannya tancap gas untuk mengejar pelaku. Hasril yang saat itu panik tiba-tiba tak mampu mengendalikan sepeda motornya hingga terjatuh di aspal. Ia pun akhirnya ditangkap oleh saksi dan korban dan beberapa saat kemudian lokasi itu dikerumuni warga. Polisi yang mendapat kabar tersebut dari warga langsung ke lokasi mengamankan pelaku. Berhubung pelecehan tersebut sudah diatur dalam kanun jinayat, maka pihaknya pun melimpahkan kasus itu kepada Satpol PP dan WH Banda Aceh. Sementara itu, Kasatpol PP dan WH Banda Aceh, Yusnardi, mengatakan saat ini kasus tersebut masih dalam penyelidikan pihaknya. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Jumat 12 Januari 2018. Berita siang Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Sudarlun, wassalam.